الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita masih menjelaskan bab yang ke-13 seputar hukum Asy-Syufa'ah, dan kita memasuki poin yang ketiga dari permasalahan yang kedua yang menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan Asy-Syufa'ah. Yang ketiga, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, Asy-Syufa'atu haqqun syara'iyyun la yajuzu at-tahayyulu al-isqatihi li'annaha syuri'at لدفع الضرر عن الشريك. الشفعة merupakan hak yang ditetapkan secara syar'i. لا يجوز التحيل إسقاطه، maka tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara hilah, cara-cara penipuan untuk menggugurkan Asy-Syufa'ah. Li'annaha syuri'at lidaf'id darar. Sebab Asy-Syufa'ah tersebut disyariatkan untuk menolak kemudaratan dari syarik. Misalnya, sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang, si A dan si B. Si A dan si B. Lalu kemudian si A menjual kepada pihak si C. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa pada asalnya A tidak diperbolehkan untuk menjual miliknya kepada orang lain kecuali apabila telah mendapatkan izin dari temannya, dari syariknya, dari sekutunya yang bersama dalam hal kepemilikan sebuah barang, dalam hal ini sebidang tanah. Namun A kemudian menjualnya kepada pihak si C tanpa sepengetahuan B. Misalnya si A menjual kepada pihak si C miliknya sebesar 10 juta rupiah. Sebesar 10 juta rupiah. Ini secara kenyataan akad yang terjadi antara A dengan C. Lalu kemudian ada kesepakatan antara si A dan C untuk menulis dalam surat akad jual beli, maka tertulis di akad jual beli tersebut, misalnya si A menjual kepada si C yang tertulis adalah 30 juta rupiah. 30 juta rupiah. Padahal hakikatnya A menjual kepada si C hanya seharga 10 juta rupiah. Namun dalam tulisan akad jual beli tertulis 30 juta rupiah. Apa tujuannya menaikkan harga pada tulisan atau perjanjian jual beli yang disebutkan secara tertulis? Tujuannya adalah agar si B tidak mampu membelinya. Agar si B tidak mampu membeli dari pihak si C. karena harganya yang terlampau mahal. Padahal hakikatnya 10 juta. Nah, ini merupakan bentuk tahayyul. Penipuan untuk menghindari B yang akan menarik. Karena dia memiliki hak untuk melakukan syuf'ah untuk menarik dari pihak C apa yang telah dijual oleh pihak si A. Maka ini perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk diantara bentuk hilah muharramah. Dalam satu kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha, anna al-hilah alal muharram muharramah. Al-hilah alal muharram muharramah. Melakukan penipuan terhadap satu perkara yang haram, hukumnya haram. Ya, si B punya hak untuk menarik milik teman yang berpindah kepada pihak si C. Dia menggantinya. Kalau seandainya tertulis 10 juta, mungkin dia bisa menggantinya. Tapi ini 30 juta. Itu adalah harga yang tinggi sekali menurut dia. Dan dia tidak mampu membayarnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Yang keempat, tathbutu syuf'atu lisyuraka' ala qadri milkihim. Bahwa syuf'ah itu thabit bagi para syuraka, bagi orang-orang yang berserikat dalam kepemilikan sebuah barang. Wa man thabatat lahu syuf'ah akhadahu bithamani alladhi bi'at bihi. Nah, di sini ada dua permasalahan yang disebutkan. Yang pertama kata beliau, tathbutu syuf'ah li syuraka' ala qadri milkihim. Asyuf'ah itu ditetapkan milik para syuraka berdasarkan kadar kepemilikan mereka. Misalnya begini. Sebidang tanah dimiliki oleh 4 orang. Dimiliki oleh 3 orang. Misalnya 3 orang. Si A memiliki bagian tanah tersebut sebesar 1/2, setengahnya. Setengahnya. Sedangkan si B memiliki bagian dari tanah tersebut sebesar 1/4. B dan C. Bagian kepemilikannya 1/4. Sementara si A 1/2 atau 2/4. Jadi setengah, bagian A lebih besar. Bagian B 1/4, C 1/4. Lalu kemudian C ingin menjual kepada pihak lain. Ingin menjual kepada pihak lain. Lalu dia pun menyampaikan kepada si A dan C, kepada si A dan B, kepada temannya dalam berserikat dalam kepemilikan tanah tersebut. Maka B dan A sepakat mereka lah yang akan membelinya. Daripada dijual kepada orang lain, mereka yang berhak untuk membelinya. Nah, ketika mereka membelinya, mereka membeli berdasarkan kadar kepemilikannya. Apabila terjadi syufa'ah. Saya ulangi lagi. Si A memiliki setengah bagian dari sebidang tanah. Si B memiliki 1/4. C memiliki 1/4. Lalu kemudian C menjual kepada pihak lain. Misalnya kepada D. Bagian yang 1/4 tersebut. Ketika dijual kepada si D, maka A dan B mendengarkan bahwa C telah menjualnya kepada D. Maka mereka protes. mereka tidak setuju. Sehingga mereka berhak mendapatkan hak syuf'ah, menarik dari pihak D untuk dijadikan menjadi bagian dari kepemilikan A dan B. Maka mereka berhak untuk melakukan syuf'ah. Nah, ketika mereka melakukan syuf'ah, bagaimana caranya? Maka mereka melakukan syuf'ah berdasarkan kadar kepemilikan mereka terhadap tanah tersebut. Sehingga seperempat milik si C tadi yang telah berpindah kepada D ditarik oleh A dan B, maka A akan membayar setengahnya. Ya. Membayar setengahnya. Atau membayar sesuai dengan kadar kepemilikannya. Dalam hal ini dua kali lipat dari B. Dua kali lipat dari B. Sehingga tanah milik si C, ya kalau dibagi, berarti dibagi tiga. Dua per tiga. Itu akan dibeli oleh pihak A, sedangkan B membeli sebesar sepertiga dari bagian C. Sehingga tanah itu yang tadinya milik empat, milik tiga orang, menjadi milik berdua antara pihak A dan B, di mana A memiliki bagian lebih besar daripada bagian B. Saya ulangi lagi, apabila tiga orang memiliki sebidang tanah, A mendapatkan bagian terbesar seperdua, B seperempat, C seperempat. C menjual kepada D, C menjual kepada D misalnya sebesar 9 juta rupiah. 9 juta rupiah. Lalu terdengar berita oleh A dan B bahwa C menjual bagiannya kepada D. Maka mereka protes. Maka mereka di sini berhak untuk melakukan syafaat. Maka mereka menarik kepemilikan C yang telah berpindah kepada D, mereka tarik untuk menjadikan milik C tersebut bagian dari milik A dan B dengan mengganti biaya penjualannya, yaitu 9 juta. Karena A memiliki bagian terbesar, yaitu 1/2, maka dia mengambil 1/2. Ya, dalam artian dia mendapatkan bagian terbesar. Sedangkan B, ya, kepemilikannya 1/2 dibandingkan milik A. Sehingga kalau milik si C tersebut seharga 9 juta rupiah, maka dibeli oleh A dengan harga 6 juta. Yaitu 2/3. Sedangkan B membelinya 3 juta rupiah. Membelinya 3 juta rupiah. Sehingga sebidang tanah tersebut akhirnya menjadi milik A 1/2, A 2/3, sedangkan milik B 1/3. Milik B menjadi 1/3. Ini yang dimaksud oleh beliau bahwa asyuf'a itu ditetapkan berdasarkan kadar kepemilikan mereka terhadap barang tersebut. Wa man thabatat lahu syuf'atu akhadahu bithaman, dan barang siapa yang ditetapkan baginya untuk melakukan syuf'ah, maka dia mengambilnya berdasarkan harga. Berdasarkan harga jual. Alladhi bi'at bihi, ketika dia menjualnya. Sawa'un kana mu'ajjalan aw halan, apakah harga jual tersebut dilakukan secara kredit atau kontan. Misalnya begini. A dan B memiliki sebidang tanah. A dan B memiliki sebidang tanah. Tanahnya di daerah yang strategis. Sehingga harga tanah di daerah tersebut mahal. Misalnya harga tanah untuk satu petak, satu kapling 10x15 sebesar 100 juta rupiah misalnya. 100 juta rupiah. Milik A 1/2, milik B juga 1/2. Jadi masing-masing memiliki setengah. Lalu B ingin menjual kepada C. Ingin menjualnya kepada C. Karena ada hubungan baik antara B dengan C, maka B menjual kepada C, menjual kepada C dengan harga yang lebih rendah, yaitu 10 juta misalnya, atau 20 juta harga mestinya, karena dia setengah, 50 juta. Tapi dia ingin berbuat baik kepada C. Dia mengatakan, sudah kamu beli tanah milik saya yang saya berserikat dengan A seharga 20 juta. Padahal harga sebenarnya di pasaran 50 juta rupiah. Karena tempat itu strategis. Tapi dia menjual 20 juta. Nah, di sini ada yang disebut ats-tsaman, ada yang disebut al-qimah. Ats-tsaman yaitu harga jualnya. Ats-tsaman. Harga jual. Al-qimah yaitu nilai penjualan pada saat itu. Nah, ketika B menjual kepada C dengan harga 20 juta rupiah, didengar oleh pihak sekutunya, yaitu si A, bahwa B telah menjual kepemilikannya, setengah kepemilikannya kepada C dengan harga 20 juta. Maka A tidak setuju, protes. Sehingga dia berhak mendapatkan syufa'ah. Maka dia menarik milik B yang telah berpindah kepada C, dia menarik untuk menjadi miliknya. Nah, namun diganti dengan biaya. Nah, biaya pergantian itu, biaya pergantian tersebut, apakah dilihat kepada harga penjualan, yaitu 20 juta, berarti A cukup membayar 20 juta kepada C, atau dilihat kepada nilainya, nilai tanah pada saat itu yang ada di lokasi tersebut 50 juta. Sehingga si A akan membayar 50 juta kepada C meskipun C sebenarnya membelinya hanya seharga 20 juta. Nah, yang mana yang menjadi ukuran? Yang menjadi ukuran yang disebutkan adalah nilai atau harga penjualan. Jadi tidak dilihat kepada harga pasaran yang ada. Namun dilihat kepada berapa harga B menjual tanahnya kepada C. Kalau dia menjual 20 juta, maka A cukup mengganti 20 juta, lalu diserahkan kepada C, lalu dia mengambil tanah tersebut. Ya, ini yang dimaksud, barang siapa yang berhak memiliki syufa'ah, maka dia mengambilnya berdasarkan harga penjualan. Bukan berdasarkan harga yang ada di pasaran pada saat tersebut. Apakah dijual secara kredit atau kontan? Misalnya, B menjual kepada C dengan cara kredit. Setiap bulan membayar sekian. Sampai berjumlah 20 juta rupiah. Maka ketika A mengambil milik B yang telah berpindah kepada C untuk diambil menjadi kepemilikannya, maka dia boleh membayarnya secara kredit pula. Dia boleh membayarnya secara kredit. Tapi kalau B menjual kepada C secara kontan, maka si A juga harus membayarnya secara kontan. Jadi tergantung cara penjualannya. Kalau penjualannya secara kredit, maka A boleh menarik dengan cara syufa'ah, dengan cara kredit pula. Apabila B menjual kepada C dengan cara kontan, maka A harus membayarnya apabila dia ingin menarik kepada C dengan cara kontan pula. Ini yang dimaksud al-beliau, sawa'un kana mu'ajjalan aw halan. Apakah dengan cara kredit, maka kredit pula pembayarannya, atau dengan cara kontan, maka kontan pula pembayarannya. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.